Apakah boleh memberikan infak atau sedekah pada setiap peminta sumbangan di pinggir jalan untuk pembangunan masjid satu tempat? Nah, kalau dikatakan boleh, ya boleh. Tidak terlarang. Nah, asal hukumnya boleh. Nah, asal punya banyak uang aja antum. Kalau perjalanan dari Balikpapan ke Banjar itu berapa banyak itu, Pak? Banyak betul. Nah.